disebutnya di mana tempat dan selalu wa asna alaihi, dipuji mereka ini. Kemudian juga wa taqbaluhum fi qabulin hasanin, wa taqabbaluhum fi qabulin hasanin, dan juga Allah menerima mereka ini dengan penerimaan yang baik, yaitu ayatnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum shahida. Wasyahidul maqbul 'indallah walladhi yushhadu bi'ilmin wa sidqin. Adapun saksi-saksi yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang disaksikan ilmunya, yang dibuktikan kebenaran bicaranya dan kebenaran i'tiqadnya. Sayuqtaru bil haqqi mustanidan ila ilmihi. Maka dikabarkan para sahabat ini di atas kebenaran karena bersandarkan dengan ilmu, tidak bersandarkan dengan hawa nafsunya atau otaknya, tapi bersandarkan dengan ilmu. Kama qala ta'ala azza wa jalla illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Melainkan orang yang bersaksi di atas kebenaran, dan mereka ini orang punya ilmu. Dan sebelum orang sesudahnya mempunyai ilmu, para sahabat mendahului ilmunya. Sebelum para ulama berikutnya mendapatkan ilmu, para sahabat yang memiliki ilmu, karena mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang ahli hadis mempunyai ilmu, para sahabat terlebih dahulu. Sebelum kita mengerti sholat, para sahabat sudah mengerti sholat dan menjalankan terlebih dahulu. Karena itu mereka patut menjadi syuhada alannas, dan syuhadanya ini sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah terbukti bahwasanya syuhada mereka sampai hari kiamat, ucapan-ucapan beliau, ucapan-ucapan mereka, sirah mereka ini ditulis oleh ahli hadis. Dan tidak ada satupun orang yang memalsukan, melainkan orang ahli sunnah yang membenahi tentang sirahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini merupakan syuhada 'alan nas, betul-betul jadi saksi. Yang mana sunnah Rasulullah SAW al-bayda yang putih jernih ini diwarisi oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan disampaikan kepada umat sampai kepada kita semuanya dengan sanad yang lengkap, dengan rawi yang lengkap, dan itu dibuka oleh ahli hadis. رسالته وهما لا يمنع حامل الإنسان إلا إذا سار على قدم الصحابة رضي الله عنهم. Artinya orang-orang sesudahnya ini di dalam mendapatkan dianya hudul, di dalam mendapatkan fikoh dia, di dalam dinamakan dia hafid, di dalam dinamakan dia muhaddis, kecuali orang yang mengambil sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dikatakan sikop dapat dipercaya, dikatakan hafid dia hafal, dikatakan dia muntaha adalah sikop karena berpegangnya dengan sunnah dan karena penghormatannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dalil yang nomor 5, mengapa kita memilih salaf, mengapa manhaj salaf yang kita ambil dari semua tatanan cara hidup, karena Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat nomor 15, buat tabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan. Sabil tidak dikatakan syukur. Ikutilah satu jalan yang mereka ini, orang itu kembali kepada jalanku, yaitu kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali kembali, melainkan sesudahnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi maknanya man anaba ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man anaba ilayya para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Ya, karena itu Syekh Salim bin Aid al-Hilali rahimahullah mengatakan, wa kullun minas sahaba radhiyallahu anhum munibun ilallah. Semua para sahabat tidak ada perkecualian radhiyallahu anhum. Mereka ini kembali kepada jalan Allah. Jahiliyah ditinggalkannya, urusan akal ditinggalkannya. Tidak sedikit para sahabat kalau ada masalah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ini menunjukkan mereka munib ilallah. Dan kalau sudah ada perintah mereka laksanakan. Kalau ada larangan mereka tinggalkan, tidak menunda untuk besok harinya. Tetapi saat itu mereka laksanakan. Inilah semangatnya, kesungguhannya para sahabat munibina ilallah, kembali kepada jalan Allah yang hak ini. Fahadahumullahu ila tayyibi minal qawli. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah para sahabat ini, baik ucapannya, benar ucapannya. Ucapan beliau mengambil dari Al-Qur'an Al-Karim, mengambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-salihu was-salihu minal amal, dan juga benar pekerjaannya. Pekerjaan para sahabat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka beramal kecuali ada dalil dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka berbuat kecuali setelah mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Tidaklah mereka ini berbicara melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Kama qawlu bidalilin qawlihi ta'ala walladzina jtanibut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallah lahumul busra fabashir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hum ulul albab. Az-Zumar nomor 17-18. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu mereka tidak beribadah kepadanya. Mana tauhid ini ma'ubida min ghairillahi wa waradid, sesembahan selain Allah yang dia itu ridho. Mana mereka menjauhi tauhid, menjauhi syirik, Bashir, berilah kabar gembira hamba-hamba Allah yang mereka itu yastami'un al-qawla fayattabi'un ahsana. Mereka itu mendengarkan qaul lalu mereka itu mengikuti yang paling baik, dan tidak ada qaul yang paling ahsan kecuali qaul Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna asdaqal hadisi kitabullah. Tidak ada petunjuk yang paling benar, yang paling adil, melainkan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang punya otak, dan inilah orang-orang punya pikiran. Jadi ulul albab adalah orang yang menjauhi peribadatan selain Allah, orang yang menjauhkan pendapat-pendapat akal, menjauhkan falsafat, menjauhkan tasawuf, menjauhkan ilmu kalam, tetapi mereka kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh kalangan salaful ummah, utamanya sahabat radhiyallahu anhum dan seterusnya. Oleh karena itu beliau menjelaskan di sini, fata bahwa jaba ittiba'u sabilihim fil fahmi li dinillahi kitaban wa sunnatan. Maka Syekh Shalih hafizahullah menjelaskan, dengan dasar ini, karena para sahabat itu anaba ilallah, maka wajib kita semuanya ini selaku orang muslim mengikuti jalan mereka, sabilahum, mengikuti manhaj mereka di dalam memahami din, baik di dalam pemahaman kitab maupun sunnah. Dan ini sudah diambil oleh kalangan orang ahli tafsir, telah diambil oleh orang ahli hadis di dalam menjelaskan makna hadis, makna ayat. Karena pada saat itu para sahabat hidup, dan apabila tidak paham tentang ayat langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila salah satu di antara sahabat ini keliru, langsung ada ayat turun yang menegur, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenar. Demikian juga pemahaman sunnah harus melewati pemahaman salaful ummah, utamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa li dzalika hadallahu man ittaba'a ghaira sabab wa dzalika hadda. Wa li dzalika haddallahu man ittaba'a ghaira sabilihi fi jahannam wa bi'sal masir. Oleh karena itu Allah mengancam, Allah akan menghukum, Allah akan menyiksa orang yang mengikuti selain jalan salaful ummah, selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, selain jalannya para tabi'in radhiyallahu anhum dan tabi'in, bila yaumil qiyamah akan diancam dengan jahannam wa bi'sal masir. Dengan ancaman neraka jahanam dan rabbi salmasir, menunjukkan kita tidak boleh mengambil manhaj selain manhajnya salaful ummah, utamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena apa? Karena yang berhak lahumul busra, yaitu yang anabu ilallah, yang berhak untuk mendapatkan surga, yaitu man anabu ilallah. Kemudian Allah mengancamnya dengan ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat nomor 115. sesungguhnya kami tarok, kami berlepas diri menjauhi daripada peribadanganmu dan menjauhi dirimu. Bura'al itu kami tidak bisa bergaul dengan kamu orang kafir, orang musyrik, dan kami tidak bisa mengambil peribadatan. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Katanya Nabi Ibrahim bersama pengikutnya yang mulia mengatakan, jelas akan nampak permusuhan dan kemarahan hatiku terhadap kalian semuanya selamanya selagi kamu belum beriman kepada Allah saja. Hatta tu'minu billah. Ini sikap bapaknya para utusan Nabi Ibrahim Khalilullah, dan juga dilanjutkan oleh Nabi berikutnya termasuk Khatamul Anbiya Khalilullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, karena itu kita tidak bisa bergaul dengan ahli bid'ah, tidak bisa kita bergaul dengan ahli syirik, tidak bisa bergaul dengan orang munafik. Kita bergaul dengan ahli sunnah. Boleh bergaul dengan mereka kalau mendakwai. Sebatas mendakwai, kalau sudah mendakwai pergi. Boleh kita berdekatan dengan mereka kalau sudah kebutuhan urusan duniawi. Jual beli setelah itu pergi. Ya boleh menjalankan terus menerus. Boleh kita duduk dengan mereka kalau kita menyampaikan hak kepada mereka. Tetapi kalau urusan kesenangan, urusan loyalitas dalam hati tidak diperkenankan. Wajib kita membenci orang kafir dan wajib kita membenci orang ahli bid'ah. Bagaimana tidak? Mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membenci, yaitu jalannya orang mukmin, yang utamanya para sahabat. Kemudian kita mau senang kepada mereka, maka orang yang tauhidnya kuat, yang salafnya kuat, tetap tidak akan bisa ketemu dengan mereka. Ini balasannya di dunia, wal iman tawallah. Kalau orang sudah menyimpang manhajnya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimpang manhaj dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhum, oleh Allah ditanya, kenapa kamu kemana kamu mau kepada haqiqi ya diantarkan kepada haqiqi, mau kepada kemunafikan ya diantarkan kepada munafikan. Wallihi ma tawalla. Yang nomor dua, di akhiratnya wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami akan masukkan dia ini ke neraka jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kerugian total bagi orang yang menyimpang dari manhaj salafus saleh. Karena di dunia akan dipalingkan, tidak mendapatkan petunjuk, tetap dalalah ba'idah, tersesat dengan jauh sekali. Di akhirat akan disambut dengan siksaan yang pedih, yaitu jahannam wa sa'at masira. Na'udzubillah min dzalik. Abu Usama, Syekh Abu Usama hafizahullah menjelaskan, wa wajhud dilalah, adapun pengambilan dalil dari ayat ini, annallaha tawa'ada manittaba'a khayra sabilil mu'minin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, tidak membiarkan, mengancam, yaitu orang yang mengikuti jalan selain jalan salaful ummah. Karena dimaksudkan sabilil mu'minin, yang pertama adalah sabilnya para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka bermakmum kepada imam al-Mustafa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalla ala anna ittiba'a sabilihim fi fahmi syar'illah wajibun. Dan ini istidlal wajib, pengambilan dalil yang kuat, yang kokoh, menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan salafus saleh, utamanya wassabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, menunjukkan jalan mereka itu wajib diikuti di dalam memahami syariat Allah, ya, fi fahmi di dalam kenegaraan bangsa Quraisy tiga. Dan ketika masuk satu persatu, yaitu istrinya Khadijah masuk radhiyallahu anha. Setelah itu dari kalangan orang tua yang berikutnya yaitu sahabat Abu Bakar. Dari kalangan anak yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dari kalangan budak yaitu Bilal bin Rabah. Itu pun Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka ini supaya menyalurkan diri, membentuk partai supaya nanti bisa duduk bersama mereka mewarnai negara bangsa Quraisy yang penuh dengan kemusyrikan kejadian pada saat itu. Tetapi beliau istiqamah, dakwah dimulai dengan tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dijelaskan makna tauhid ini dengan sejelas-jelasnya. Disampaikan tauhid ini kepada umat supaya mereka mendengar. Dijelaskan masalah syirik-syirik supaya mereka menjauhi, sehingga terjadilah pertempuran, permusuhan. Dilukainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianiaya para sahabatnya. Walaupun demikian Rasulullah SAW tetap sabar saat itu, karena masih membina umat supaya mereka kokoh, yaitu akidahnya. Tapi setelah hijrah di Madinah, baru menyusun kekuatan karena sudah sejumlah sekian banyak kaum muslimin bersatu muhajirin dan ansor untuk membela din. Saat itu baru ada perang yang ada fisik. Dan itu pun bukan Rasulullah SAW yang memulainya perang Badar tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dakwah di dalam Islam bukan ingin menghancurkan, tapi ingin memperbaiki umat. Bagaimana orang kafir itu kita dakwai, bukan kita bunuh dulu. Kita dakwai, tapi kalau didakwai mereka melawan kita, kita tidak beri diam. Karena Allah akan membantu, Allah akan menolong. In tansurullah yansur. Dari sabdu Abdullah. Kemudian berikutnya saya mengatakan wa mukhalafatuhu dola, berarti orang yang menyelisihi, orang tidak mau mengambil manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya para sahabat, berarti mereka itu dola. Karena apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyir. Kemudian kita lanjutkan, itu banyak beberapa bukti yang menunjukkan. Berikutnya ini hanya menunjukkan beberapa penjelasan yang menjelaskan bahwasanya para sahabat itu faham terhadap kitab dan sunnah. Berikutnya yang nomor 7. Ini ada keterangan yang nomor 90, halaman 92, ada catatan penting di sini. Qultu qawluhu ta'ala wa yattabi ghaira sabil mu'minin, ya, ma'tufun ala qawlihi wa may yushakiki rasula dengan syarat min ba'di ma tabayyana lahul. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu mengikuti selain jalannya orang mukmin, ini diatofkan, nah, diatofkan itu di sahabat tetap diancam. Karena apa? Karena sunnahnya para sahabat bukan sunnah tersendiri, tetapi sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu nanti akan ada hadis alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Ya. Dan di sini disebutkan tamassaku biha, tamassaku biha. Berpeganglah dengan satu tamassaku biha. Karena apa? Sunnahnya para sahabat ini mengambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu digabungkan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Jadi kalau ada orang beralasan ini kan dua-duanya. Kalau kita meninggalkan salah satu saja, tidak akan dipalingkan oleh Allah, tidak demikian pemahamannya. Satu, mana ya? Semua kalau satu diambil, maka yang satu juga kena. Orang yang mengikuti para sahabat saja, tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kena ayat itu. Orang yang hanya kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak mau pemahaman para sahabat, juga kena ayat ini. Karena di situ maktub, ya, wayat tapi wa, wayat tapi khairu sabilil. Kemudian nomor 7. Qauluhu ta'ala wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa berpegang dengan hukum Allah, dengan tali Allah, dengan sunnah, maka dia ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Saya tanya, siapakah dulu setelah Rasulullah SAW yang berpegang kepada sunnah, kepada iktisam billah ini? Siapa setelah Rasulullah SAW yang berpegang kepada Abdullah ini? Tidak ada lain para sahabat. Jadi wa may yahtasim billah itu khitabnya kepada Rasulullah SAW dan juga sesudah beliau adalah para sahabat. Faqad hudiya ila siratil mustaqim. Surat Ali Imran ayat nomor 101. Oleh karena itu Syekh mengatakan wassohabatu radhiyallahu anhum, ya, ana tambahi kulluhum muqtasibuna billah. Para sahabat radhiyallahu anhum semuanya berpegang teguh. itu tidak sedikit, yaitu kalangan ahli hadis orang punya ilmu. Kalau dia menyebut para sahabat disambutnya dengan doa radhiyallahu anhu ajmain. Fahum muhaddiyuna bisyahadatillah. Mereka ini berhak mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala wa tibaul bahti, dan mereka itu mengikuti yaitu petunjuk wajibun syar'an wa aqlan wa fitrah. Wajib secara syar'i dan menurut akal dan juga menurut fitrah. Walidzalika ja'alahum Allah a'immatan lil muttaqina yahduna bi amrillah. Oleh karena itu Allah menjadikan para sahabat ini sebagai imamnya orang ahli takwa, sebagai roisnya, sebagai pemukanya, sebagai pendahulunya, contohnya untuk orang ahli takwa, karena mereka ini mendapatkan petunjuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan wa bima sabaru, karena sabar mereka ini menyampaikan yang hak. Wa kanu yuqinun, dan mereka itu orang ahli yakin. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu untuk dalil yang nomor 8, wa ja'alna lil muttaqina imana. Ya Allah, jadikanlah kami, doanya para sahabat ini, sebagai imam untuk orang-orang yang ahli takwa, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sertifikatnya, dengan pujiannya radhiyallahu anhu. Berdua. Fakulun takiyun yuktam mubi'in. Atau yaktam mubi'in. Maka setiap orang yang mengalih takwa, maka dia mengikuti mereka. Ya, orang ahli hadis mereka menjadi orang ahli takwa, menjadi orang yang amalnya soleh karena mengikuti mereka. Karena imamnya adalah para sahabat. Wat taqwa wajibatun, sorroh Allahu bidzalika fi ayatin kasiratin yas'abu hasruha fi hadzal maqam. Dan takwa ini hukumnya wajib, yang mana Allah telah menjelaskan di dalam ayatnya banyak sekali yang sulit untuk dihitungnya karena banyak sekali. Fa'ulima annal ihtimama bihim wajib. Maka dapat kita ketahui dengan surat Al-Furqan nomor 74 ini bermakmum kepada para sahabat. Di dalam kita berdakwah, di dalam kita beristiqamah, di dalam kita bermuamalah dengan orang muslimin, muamalah dengan kufar, muamalah dengan hukam wajib. Fa'ulima annal ihtimama bihim wajib. Kenapa Allah berfirman waj'alna lil muttaqina imana wal 'uruda an sabilihim madannatul fitnah wal mihnah. Adapun berpaling dari jalan yang hak ini, jalan salaful ummah, membawa kepada fitnah dan juga bala. Na'udzubillah min dzalik. At-Tasih nomor 9. Mengapa kita harus bermanhaj salaf? Qala ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, disebabkan lamma sabaru. Yang nomor 2, disebabkan wa kanu bi ayatina yuqinun. As-Sajdah ayat nomor 24. Kami jadikan mereka para sahabat ini sebagai imam-imam, sebagai contoh-contoh, sebagai uswah, sebagai qudwah yang hasanah, karena mereka itu melaksanakan petunjuk kami yaitu Nabi Amrina. Mereka mendapatkan petunjuk dan disebabkan karena mereka itu sabar mendakwakan din di tengah hidup kemusyrikan, sabar menyampaikan akidah di tengah kebid'ahan, di tengah kekufuran, di tengah kejahilian. Dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Bahkan di ayat inayu, disebabkan mereka sabar menghadapi fitnah, sabar dirinya mendahulukan untuk menanti bertemu untuk mengikuti salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajalah setelah mereka duduk, kita duduk, fakharja alaina, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju kepada kita, yaitu masjid. Istilah fakharja alaina maknanya dia keluar dari rumah, dan rumahnya dekat dengan masjid, dia keluar dari rumah menuju ke masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya, masih itu guna? Loh, kamu itu kalian semuanya masih tetap di sini, di masjid ini? Qulna ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sallayna ma'ak, kami tadi sholat bersamamu, sholat kemarin. Summa qulna, kemudian kita telah sepakat para sahabat ini, tidak ada yang pulang. Lalu jalasna, lalu qusumma qulna najlis hatta nusalli ma'al isya. Kami sepakat untuk duduk menantimu, biar kami ini bisa bersolat isya bersama denganmu. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsantum aw asabtum. Kamu itu manusia yang baik, kamu itu manusia yang benar. Bayangkan senangnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan senang dia dengan keluarganya, mengalahkan senang dia dengan hartanya, sabar menanti menunggu jamaah yang kedua salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala summa rafa'a ra'sahu lis sama', lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit. Wa kana kasiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama', sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dari isyarah ilal ars. Faqala, maka menasihati jamaahnya tadi, menasihati para sahabatnya, an-nujumu amanatun bis-sama, hei para sahabat, bintang-bintang itu pada waktu isya, bintang-bintang di atas langit itu penjaga langit. Faida zahabatin nujumu, bukan zahabatin, faida zahabatin nujumu utiyas sama'a amruha. Kalau sudah bintang ini pergi, maka akan hancur langit ini. Maknanya, wa'idal kawakibum katar. Kalau sudah bintang berjatuhan, berarti sudah kiamat. Kemudian apa setelah itu? Rasulullah SAW memuji para sahabatnya yang sabar menanti beribadah tadi. Wa ana amanatun li ashabi. Saya ini sebagai penjaga